قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan dalam hadis yang ke-39 mengenai perkara-perkara yang menjadi uzur bagi seseorang yang apabila terdapat perkara-perkara ini atau keadaan-keadaan ini, maka ketika dia melakukan suatu perbuatan yang merupakan dosa pada zahirnya merupakan suatu pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dikarenakan keadaan ini dia tidak mendapatkan dosa. Pada hadis ini disebutkan 3 keadaan di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal-nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku perkara yang merupakan kesalahan, sesuatu yang tidak sengaja. Wanisyan yaitu lupa, perkara yang dilakukan karena lupa, bahwa itu adalah sesuatu yang haram sehingga dia melakukannya. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dia dipaksa atasnya. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan yang selain keduanya. Maka sebelum kita lanjutkan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, kita berikan contoh sedikit supaya tergambar permasalahan ini. Seorang melakukan sesuatu secara tidak sengaja, ya. Misalnya, yaitu seorang yang melakukan sesuatu kemudian menyebabkan saudaranya terbunuh misalnya, atau saudaranya terluka, bukan karena sengaja. Dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan, misalnya sedang memotong rumput dengan sabit, atau latihan memanah dan yang lain sebagainya. Kemudian ternyata tidak sengaja mengenai saudaranya. Maka yang seperti ini tidak ada dosa. Walaupun di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Misalnya seorang yang membunuh secara tidak sengaja, dia tetap harus membayar diat. Tetap harus membayar diat dan juga melakukan kafarah, yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini apabila dia menghilangkan nyawa seorang muslim secara tidak sengaja. Adapun masalah dosa tidak ada. Jadi apa yang dibahas dalam hadis ini tentang dosanya, dia tidak berdosa. Namun permasalahan tanggung jawab dan kemudian yang menjadi konsekuensi dalam syariat tetap berlaku apabila dia melakukan sesuatu dikarenakan tidak sengaja. Dan itu ada babnya sendiri dalam kitab fiqih mengenai qatlul khata', membunuh karena tidak sengaja. Demikian pula apabila mencederai badan seseorang pun nanti harus ada tanggung jawabnya walaupun dilakukan secara tidak sengaja. Kemudian yang dilakukan secara dikarenakan lupa, misalnya seorang yang berbicara ketika sholat atau minum ketika puasa pada hari-hari awal, dia terlupa bahwasanya hari tersebut adalah hari puasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian dia minum atau makan dikarenakan laparnya atau hausnya, kemudian dia berteringat, ya, bahwasanya dia sedang berpuasa, maka tidak batal dan dia tidak berdosa. Yang apabila dia melakukannya secara sengaja dalam keadaan tidak ada uzur, dia berdosa atau tidak? Berdosa. Berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadan dilakukan secara sengaja tanpa ada uzur, berdosa. Ya. Berdosa. Ya. Diancam dengan ancaman yang berat. Namun dikarenakan dia melakukannya karena lupa, ya, maka tidak ada dosa baginya dan puasanya tetap sah. Demikian pula seorang yang berbicara dalam sholat karena kan dia lupa, tidak sengaja, ya, terucap darinya suatu ucapan, ya, yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya membalas salam orang lain, ada orang yang salam, kemudian dia membalasnya karena lupa di dalam sholat, ya, makanya seperti ini tidak membatalkan sholatnya dan dia pun tidak berdosa. Dan juga apabila dilakukan dikarenakan terpaksa, ya, dia memang dipaksa oleh seseorang atau dipaksa oleh suatu sekelompok orang, ya, untuk seperti yang sudah kita bahas dalam bab akidah atau pelajaran akidah kemarin, ya, untuk mengucapkan kalimat kekufuran, ya, maka dia tidak berdosa karenanya, ya, apabila dia tetap dirinya, yaitu hatinya, kokoh di atas keimanan, tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ya. Demikian pula perkataan atau perbuatan yang lainnya yang mengandung dosa, apabila dia melakukannya karena terpaksa, ya, dia memang sudah diancam, ya, dan diazab, disiksa oleh seseorang atau sekelompok orang, maka dia itu sebagai seorang yang terpaksa untuk melakukannya dan tidak ada dosa baginya. Tapi kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah, qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi, qala Syafi'i rahimahullah, nukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Allahu jalla sana'uhu. Allah jalla sana'uhu berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-106, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali seorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan, tetap kokoh di atas iman, tidak, ya, bergeser dari keimanannya terhadap Allah, keimanannya terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang seperti ini tidak terjatuh hukum kufur kepadanya. Qala walil kafiri ahkamun, dan terhadap orang-orang kafir itu memiliki hukum-hukum tersendiri. Falamma wada'a Allahu anhu al-kufra saqatat ahkam al-ikrahi 'anil qawli kullihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, yaitu menjatuhkan, ya, hukum kekufuran, ya, artinya hukum kekufuran itu tidak berlaku. Meletakkan di sini maksudnya apa? Tidak diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang apa? Terpaksa untuk melakukan atau mengatakan suatu kalimat kekufuran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, meniadakan hukum kekufuran, ya, bagi orang yang terpaksa, saqatat ahkamul ikrahi 'anil qawli kulli. Maka jatuh hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa dari seluruh perkataan, dari seluruh perkataan. Seluruh perkataan, ya, yang kemudian mengandung dosa, ya, di sini apabila dilakukan karena terpaksa tidak ada dosa padanya. Jatuh hukumnya, yaitu apa maksudnya jatuh? Tidak berlaku, artinya tidak berdosa apabila dilakukan karena terpaksa. Qala li'annal a'zama idza saqata saqata ma huwa asghar minhu. Karena apabila yang paling besar saja sudah jatuh, sudah tidak berlaku, maka yang lebih kecil darinya pun juga jatuh, itu tidak berlaku juga. Ya. Maksudnya apa? Ketika kekufuran saja tidak berlaku apabila dilakukan karena terpaksa. Ya. Hukum kekufuran tidak dapat diterapkan kepada seseorang ketika dia mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan kekufuran yang dia lakukan karena terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Ya. Apalagi hukum yang di bawahnya. Ini yang paling besar sudah, kekufuran. Ya. Kekufuran yaitu dosa yang paling besar. Dosa-dosa yang di bawahnya terlebih lagi. Ini apa berarti? Suatu qiyas dari Al-Imam Syafi'i, ya, yang dinamakan qiyas aulawi, qiyas yang lebih-lebih. Apabila yang paling tinggi saja sudah yaitu jatuh hukumnya, tidak diberlakukan lagi, lebih-lebih lagi yang di bawahnya, namanya apa? Qiyas. Itu satu pengkiasan dari Al-Imam An-Nawawi atau apa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini masuknya dalam ilmu usul fiqih, dan Al-Imam Syafi'i adalah salah satu peletak dari ilmu usul fiqih ini, ya. Jadi ini adalah qiyas. Ini adalah qiyas aulawi. Namun tentu saja, ya, yang qiyas yang seperti ini hanya sebagai pendukung dari dalil-dalil atau nas-nas yang seperti yang ada pada kitab Al-Arba'in ini. Kalau hadis yang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini sebagai nas, dalil yang sharih berupa hadis, ya, bukan cuma berupa qiyas. Karena qiyas ini dalil yang keempat. Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', baru qiyas yang terakhir. Ya, paling lemah dalil ini. Ya. Namun kemudian ya, qiyas tadi ternyata juga apa hanya mendukung hadis yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kuat hukum ini. Maka semakin kuat hukum ini. Allah alam. Artinya seluruh perkataan yang mengandung dosa apabila dilakukan karena terpaksa memang dia disiksa dan akan dihabisi misalnya. Apabila tidak mengucapkannya maka tidak ada dosa baginya. Qala thumma asnada 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yaitu Al-Imam Syafi'i membawakan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah mengampuni bagiku untuk umatku perkara-perkara yang merupakan kesalahan dan lupa serta apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Fala wa asnada an Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga beliau yaitu Al-Imam Syafi'i membawakan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la talaq wa la itaq wa la itaq fi ighlaqin. Tidak ada talaq, tidak ada cerai, dan tidak ada itaq, yaitu tidak ada membebaskan budak fi ighlaq, dalam keadaan tertutup. Ighlaq itu tertutup dan ditafsirkan oleh sebagian ulama, ya, sebagai ikrah, yaitu apa? Keterpaksaan. Yang sebagian yang lainnya menafsirkannya sebagai junun, yaitu gila, ya, dalam keadaan gila. Dan kemudian sebagian yang lainnya menafsirkannya sebagai al-ghadab, yaitu marah. Ya. Apa maksudnya la talaq wa la itaq fi ighlaq? Tidak ada cerai dan tidak ada pembebasan ketika dalam keadaan, ya, ighlaq. Ya. Kita tafsirkan sebagai terpaksa sebagaimana yang di dalam atau ditunjukkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di sini. Tidak ada cerai dan tidak ada pembebasan ketika dia terpaksa. Artinya ketika dia dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka apa? Cerainya berlaku atau tidak? Tidak berlaku. La talaq. Hadis ini apa? Hadis yang sahih. sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki. Berarti apa? Ketika dia dipaksa seseorang untuk menceraikan istrinya, padahal dia tidak mau menceraikan, kemudian dia mengucapkan kata cerai dikarenakan untuk menghilangkan ya, keterpaksaan tadi. Dia akan dipukul, dia akan disiksa, dan lain sebagainya. Maka dia mengucapkan kata cerai tersebut dengan terpaksa, ya fulana saya cerai. Maka di sini tidak jatuh hukumnya la talak, tidak ada cerai dalam keadaan seperti ini. Demikian pula ketika dia dipaksa untuk apa? Membebaskan budak, ya. Yang pada saat ini mungkin tidak terlalu tergambar, tapi pada saat tersebut, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa saat setelahnya, ya, masih ada budak, ya. Dan apabila dia dipaksa untuk membebaskan budaknya, kemudian dia mengatakan, ya fulan sudah bebas dan bukan budak saya lagi, dalam keadaan dia terpaksa, maka ini tidak jatuh itaknya, tidak jatuh pembebasan budak tadi dengan lafaz yang dia yaitu ucapkan secara terpaksa tadi. Baik, ini makna dari hadis ini. Qala wa huwa mazhab Umar, dan inilah adalah mazhabnya Umar, bahwasanya suatu yang dilakukan secara terpaksa itu tidak berlaku dan tidak ada dosanya. Wa Ibnu Umar, dan juga Ibnu Umar. Wa Ibnu Zubair, dan juga Ibnu Zubair, ya, radhiyallahu anhum. Kemudian dibawakan suatu kisah, ya, yang menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan di sini, ya, terkhususnya mengenai perceraian, ya, tidaklah berlaku ketika dalam keadaan terpaksa, ya. Disebutkan di situ bahwasanya inilah yang diputuskan oleh Ibnu Umar dan juga Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhum. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid wa tazawwaja Thabit bin al-Ahnaf umma waladin li Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Dan Thabit bin al-Ahnaf telah menikahi ummu walad, yaitu budak dari Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab seorang sahabi. Abdurrahman ini Allah Allah, apakah sahabi juga. Baik. Ini kasusnya apa? Thabit ibn al-Ahnaf menikahi ummu walad. Ummu walad ini adalah seorang budak yang telah melahirkan anak bagi tuannya. Ini dikatakan ummu walad. Ya. Jadi statusnya budak, namun namanya budak, ya, yaitu berhak bagi majikannya untuk yaitu mendatanginya sehingga melahirkan anak dari siapa? Majikannya. Dan anak tersebut dihitung sebagai seorang yang merdeka sebagaimana majikannya, bukan sebagaimana ibunya. Nah, maka di sini Thabit bin al-Ahnaf menikahi budak perempuan dari Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Yang budak tersebut adalah ummu walad, sudah melahirkan anak bagi Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab. Qala fa akrahahu bisiyati wa at-takhwifi ala talaqiha fi khilafati ibn Zubair. Maka kemudian Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab ini memaksa Thabit ibn al-Ahnaf dengan menggunakan cambuk dan juga menakut-nakuti, ya, untuk membebas atau menceraikan budaknya tadi, ya, pada masa khilafah Ibnu Zubair, pada masa khilafahnya Ibnu Az-Zubair, ya, khilafahnya Ibnu Zubair, ya, setelah al-khulafah Rashidin, ya, setelah al-khulafah Rashidin dan juga setelah khilafahnya Al-Hasan. Nah, setelah itu ada kekhilafan Ibnu Zubair, itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Thabit bin al-Ahnaf, lam tatluq alayka, istrimu belum lepas darimu, yaitu belum terhitung diceraikan, ya, belum terhitung sebagai seorang istri yang sudah diceraikan. Ini apa keputusannya Ibnu Umar, melihat bahwasanya keadaan Thabit bin al-Ahnaf ketika menceraikannya tidak dengan ridha, namun apa, dengan terpaksa, ya, karena memang dia dipaksa akan dipukul dengan cambuk apabila tidak mau menceraikan istrinya. Qala irji' ila ahlik, kembalilah kepada istrimu tersebut, ya. dikarenakan engkau belum menceraikannya, ya belum terhitung menceraikannya. Wa kana Ibnu Zubair bi Makkah fa lahaqa bihi. Dan dahulu dan ketika itu Ibnu Zubair berada di Makkah. Maka Sa'bid bin Al-Ahnaf pun mendatangi Ibnu Zubair. Wa kataba lahu ila 'amilihi 'ala al-Madinati an yarudda ilaihi zaujatahu. Maka Ibnu Zubair menuliskan untuk Sa'bid bin Al-Ahnaf kepada wakilnya yang berada di Madinah, kepada pegawainya ataupun kepada ya orang yang bertanggung jawab di Madinah, ya sebagai wakil daripada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair di Mekah, kemudian ada amilnya, yaitu apa, pegawainya di Madinah. Ya. Ibnu Zubair menuliskan untuk Sa'bid bin Al-Ahnaf ini supaya amilnya tadi mengembalikan istri Sa'bid bin Al-Ahnaf kepadanya. Ya. Dikembalikan, ditarik lagi dari Abdurrahman Ibnu Zaid al-Khattab untuk dikembalikan kepada Sa'bid bin Al-Ahnaf. Ini keputusannya Ibnu Zubair juga radhiyallahu anhuma. Jadi ini keputusannya dua orang sahabat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Qala wa an yu'aqiba Abdurrahman Ibn Zaidin, dan supaya Abdurrahman Ibn Zaidin ini dihukum. Ya. Jadi dua keputusannya. Ambil istri Sa'bid bin Al-Ahnaf tadi yang merupakan budak daripada Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Khattab, dan kemudian Abdurrahman Ibn Zaid ini dihukum. Ya. Sudah melanggar syariat. Ya. Ini haknya Ibn Zubair sebagai seorang waliul amr ketika itu sebagai seorang khalifah. Qala fajahazatha lahu Safiyyah bintu Abi Ubaidin zawjatu Abdullah ibn Umar wa hadar Abdullah ibn Umar ursahu wallahu alam. Maka Safiyyah ibn Abi Ubaid mempersiapkan, ya Safiyyah ibn Abi Ubaid ini adalah istri dari Abdullah ibn Umar, mempersiapkan si budak perempuan tadi ya untuk dikembalikan kepada Sa'bid bin Al-Ahnaf, dipersiapkan yaitu dihiasi untuk kemudian dikembalikan kepada suaminya. Nah, kemudian Abdullah bin Umar menghadiri pernikahannya, ya menghadiri pernikahannya yang sebenarnya bukan pernikahan namun hanya sekedar dikembalikan. Ya, namun mungkin diadakan suatu acara untuk yaitu kejadian tersebut dikembalikannya istri dari Sa'bid bin Al-Ahnaf kepada suaminya tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya mazhab dari Ibn Umar dan Ibn Zubair radhiyallahu anhum bahwasanya talak tidaklah jatuh, ya, ketika dalam keadaan terpaksa, dan juga sekaligus di sini ada faedah bahwasanya seorang yang memaksa orang lain untuk menceraikan istrinya ini terjatuh kepada suatu pelanggaran syariat, suatu kemaksiatan yang berhak dirinya untuk kemudian dihukum, dan itu tentu saja dikembalikan kepada penguasa atau pemerintah. Baik. Ini syarah dari Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Qala Syekh Al-Allamah الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله سبد بليو تجاوز بمعنى عفا تجاوز artinya عفا yaitu memaafkan. إن الله تجاوز sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan, ya. Memaafkan apa yaitu memaafkan dosa, tidak berdosa bagi umat Islam ini apabila melakukan suatu perbuatan dalam keadaan-keadaan yang disebutkan. Qala al-khata, apa itu makna al-khata dalam hadis? Qala fi'lu syai'an ghairi qasdin, melakukan sesuatu tanpa ada maksud, ya, maksudnya bukan itu, ya, sebetulnya. Namun ternyata itu yang terjadi. Maka ini adalah suatu perbuatan yang dikatakan khata, yaitu tidak sengaja, ya. Kemudian wan nisyana, sabda Nabi wan nisyana, dan juga kelupaan. Apa ini maksud kelupaan? Zuhulul qalbi an syai'in ma'lum, lalainya hati dari sesuatu yang sebetulnya sudah diketahui. Awalnya tahu, Tapi ketika kejadian, dia terlupakan dari hal tersebut. Ya. Tiba-tiba tidak tahu, dikarenakan apa, lupa. Hilang ingatan dari sesuatu tersebut. Maksudnya itu adalah sesuatu yang haram misalnya, atau tidak boleh dilakukan. Ya. Itu yang disebut dengan nisyan. Qala wal istiqrah, dan yang dimaksud dengan al istiqrah, ilja'ul insan. Maksudnya seorang itu dipaksa, dalam keadaan terpaksa. Nah, ini penjelasan dari lafaz-lafaz yang ada dalam hadis. Kemudian dilanjutkan, qala hadhihi salasatu asya'in bayana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah tajawaza an ummatihi al-asya'a salasata. Dan ini adalah tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah sudah memaafkan tiga perkara ini atas umatnya. Ya. Baik itu sesuatu yang dilakukan tidak sengaja, ataupun sesuatu yang dilakukan karena lupa, atau dikarenakan terpaksa. Qala wa qad dalla ala dzalika al-Qur'anu. Dan Al-Qur'an pun telah menunjukkan tentang hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ketiga perkara ini. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ini mengenai al-khata' wal nisyan, tentang perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja ataupun dikarenakan lupa. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, ya, Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami, ya, dikarenakan sesuatu yang kami lakukan karena lupa atau karena kami bersalah, yaitu tidak sengaja. Ya. Ini doanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala Allah," maka Allah berfirman, "Qad fa'altu," aku telah melakukannya. Ini dalam hadis. Ya, qad fa'altu ini jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya orang yang beriman yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jawaban atau dengan kalimat qad fa'altu, ya, aku telah melakukannya, ini ada dalam hadis, ya, tentang doa-doa yang kemudian dicantumkan dalam akhir surat Al-Baqarah tersebut. Qala wa qala Allah taala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, kalau ayat yang pertama tadi mengenai lupa dan juga suatu yang dilakukan karena tidak sengaja, ayat yang kedua ini pun mengenai suatu perkara yang dilakukan karena khata', yaitu tidak sengaja dilakukan. Qala wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak ada dosa atas kalian pada apa-apa yang kalian tidak sengaja untuk melakukannya. Ya. Akan tetapi apa-apa yang memang hati-hati kalian itu memang meniatkannya, sengaja untuk melakukannya. Maka inilah yang berdosa. Ya. Kalau ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima ini menyangkut larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seseorang, ya, dan mengaitkannya bahwa dia adalah anak dari fulan padahal dia bukan anak fulan, ya, menisbatkannya kepada orang lain, itu anak tiri, ya, misalnya anak tiri, ya, tidak boleh dinisbatkannya bahwasanya fulan tersebut adalah anak fulan yang merupakan bapak tirinya, ya, tidak boleh seperti itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat pada surat Al-Ahzab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwasanya apabila seseorang melakukan perkara ini, mengucapkan perkara ini, ya, menisbahkan fulan bukan kepada bapaknya, ya, misalnya Muhammad ibnu Abdullah katakanlah, atau Muhammad bin Abdurrahman, padahal Abdurrahman bukan bapaknya, dia memanggil, ya Muhammad ibn Abdurrahman, ya, atau ya ibnu Abdurrahman, wahai anaknya Abdurrahman, padahal bukan anaknya, ya, tidak sengaja, ya, tidak sengaja untuk mengucapkannya karena sudah terbiasa sebelumnya, ya. Ini sudah menjadi kebiasaan daripada orang-orang pada zaman tersebut memanggil seseorang bahwasanya orang tersebut adalah anak dari fulan karena fulan adalah bapak tirinya. Ya. Fulan adalah bapak tirinya. Ya. Termasuk diantaranya adalah siapa? Sahabat Zaid. Ya. Zaid bin Harithah yang dipanggil dengan apa? Zaid bin Muhammad, dibanggil dengan Zaid bin Muhammad, anak Nabi SAW, padahal bukan. bukan anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Zaid bukan anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang bukan, ya, dan dilarang panggilan yang seperti ini pada zaman tersebut. Namun apabila tidak sengaja, karena memang sudah terbiasa dipanggilnya benar Muhammad misalnya, ya, maka ini tidak tidak berdosa. Ya, tapi apa-apa sesuatu yang memang dia niatkan, dia sudah tahu bahwasanya ini dilarang dan dia tidak lupa, kemudian dia mengatakan ya Zaid bin Muhammad, ini adalah suatu perkara yang berdosa. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, nah, ini tentang ikrah, sesuatu yang dilakukan karena terpaksa. Itu ayat yang sudah disebutkan tadi, An-Nahl ayat yang ke-106, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutama'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, murtad, kecuali seorang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, ya. Akan tetapi yang dibicarakan adalah orang yang dadanya itu lapang untuk kekufuran. Memang dia mengucapkan kekufuran karena memang dadanya lapang. Iya, ini adalah suatu yang bagus. Memang suatu yang saya yakini. Mengucapkan kekufuran. Ya. Makanya yang dibahas dalam ayat ini. Adapun yang terpaksa tadi, keluar dari hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Apa hukumnya? Fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Maka atas mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan kemurkaan darinya dan juga azab yang besar. Namun bagi siapa? Bagi yang memang sengaja untuk melakukan kekufuran tadi. Memang meniatkan untuk melakukan kekufuran tadi, bukan seorang yang terpaksa. Orang yang terpaksa tadi apa? Diperkecualikan. Illa, kecuali orang yang apa? Orang yang terpaksa dan hatinya memang tenang di atas keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suatu yang dilakukan karena terpaksa tidak jatuh hukumnya, tidak mendapatkan dosa, ya, dan tidak dihitung sebagai suatu kekufuran apabila itu memang adalah pada zahirnya adalah suatu yang merupakan kemurtadan atau kekufuran. Qala fa yustafadu min hadzal haditsi fawaidu. Maka dapat diambil dari hadis ini beberapa faedah. Al-ula minha, yang pertama diantaranya, si'atu rahmatillahi azza wa jalla, luasnya rahmat Allah azza wa jalla, wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, dan bahwasannya kasih sayangnya dan rahmatnya itu mendahului kemurkaannya. Nah, insya Allah akan kita jelaskan dan kita ulangi dari awal pembacaan mengenai faedah dari hadis-hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.